Suaranya udah hilang-hilang ini. Arlinda Putri, terima kasih. Luar biasa ya. Untuk saudaraku, ini yang berikut. Terima kasih. Udah waktunya pengundian lagi. Hadiah utama ya. Segera panjang dapatkan dua host kita.